memancar ke tanahku cahayamu, menyapu kegelapan itu sesela derita yang tak menentu. Membayang kembali sinar wajahmu, juga berbilang bye. Oke, ini kita pelan-pelan ya. Nanti akan saya akan minta bapak-bapak dosen, bapak profesor untuk maju ke depan. Tapi sebelum Mas Suko sama Mas Parto nanti akan mengatur itu, saya masih ingin satu nomor lagi dari Kiai Kanjeng. Ngene rek. Indonesia iku iso, Indonesia itu bisa mengucapkan dunia. Ngerti maksudnya mengucapkan, bisa membunyikan dunia, bisa mengekspresikan dunia, tapi dunia belum tentu mampu mengekspresikan Indonesia. Ngerti ya? Bisa dipahami gak ini? Yos nek dibagi-bagi, Indonesia itu arek angon iso ngaji rek, gini, Jawa Timur itu. Arek angon wedhus itu, nek bengi ngaji. Gitu ya? Tapi wong Inggris, wong Arab, dikongkon gundul pacul ya angel nemen. Kita khatam Quran, gak karo Quran banyaknya. Jadi Indonesia itu bisa mengucapkan dunia, dia bisa menampung dunia. Tapi dunia tidak bisa menampung kita karena Indonesia lebih besar daripada dunia. Menurut ya? Pak Saiful, kalau dunia mengembargo kita, yang mati kita apa dunia? Dunia yang mati. Tenanan gue, wis to. Itu ekonomi ya, SDA ya, mental ya. Nek wong Indonesia iku rabi gak rabi padha ae. Sedia kaya apa maringu nyengenges meneh. Ya toh, sedih diluk tok. Maringu diguyu-guyu dhewe lah ngono. Jadi Kiai Kanjeng juga begitu. Kiai Kanjeng mengucapkan musik-musik dunia, tapi belum tentu dunia mampu mengucapkan musik-musik Kiai Kanjeng. Kalau ada prinsip dari Gunung Merapi. Jadi kene iki ana barat, di tangan tengen kene iki ana dunia barat, nek kene ana dunia Arab. Utawa diwalik wis, sak karepe sing Arab nek kene ta nek kene. Tapi nek kene lho ya. Gak nek kene lho ya, gak nek kene lho ya. Sik lho ya. Tangan di tangan kanan ada dunia barat. Di sinilah kita bikin UNER, di sinilah kita bikin demokrasi, di sinilah kita bikin republik, demokrasi dan seterusnya. Terus di sini ada Arab, di sinilah kita sholat, ibadah mahdhah, ibadah muamalah dan seterusnya. Tapi jangan lupa, yang membawa ini orang Jawa, orang Indonesia. Jadi Indonesia ini digowo, baratnya digarap, Arabnya diruat. Jadi sekarang Kiai Kanjeng, sebelum nanti kita workshop mengenai kedaulatan, Kiai Kanjeng saya minta untuk menunjukkan kedaulatannya lah. Kiai Kanjeng sakarep-karep PDE. Nggae lagu gak kudu 3 menit ya sakarep PDE nek oleh 7 menit ya 7 menit, oleh 20 menit ya 20 menit. Pokoke mereka sangat berdaulat sama dirinya sendiri. Sakarepe gak payu ya gak anjen gak didol ati lapo kon. Kan gitu. Tapi tidak ada grup musik yang seawet Kiai Kanjeng 22 tahun. Dan malam hari ini adalah penampilan yang kedua. Keberapa? Mana rek? Gak ditulis 3637 ya. Dan tanpa berkarier, tanpa menanjak kemana-mana, tanpa menek apa-apa, gak kepingin dadi apa-apa. Pokoknya aku ingin ngene iki, kate lapokon. Gak terima gelut. Ngene iki pokoknya aku. Babah sakar mbangun presiden aku liwat-liwat kate lapokon. Ngono lho. Pokoknya aku ngene iki. Bismillah, teko Gusti Allah ngene iki, aku yang ngene iki. Bah melbu, bah aku iki matek ya babah. Gak masalah, pokoknya aku ngene iki. Itu namanya kedaulatan. Ngene ya. Dadi aku saiki mergo arek nom-nom iki sing tuwek-tuwek sampean merem sik turu sik ae. Pak Saiful ngerti misal tahu krungu Bruno Mars. Dapurane Saiful. Paling kartolo ya. Ya, Bruno Mars. Nek Metallica sekali-sekali ro ya. Metallica rodok-rodok dedek Beatles zaman biyen jek ro dek, tapi nek Bruno Mars wong aku dhewe ket krungu teko arek-arek ta nek. Aku njaluk satu nomor Bruno Mars, tapi dengan kedaulatan Kiai Kanjeng dan Mas Doni akan bawakannya. Tepuk tangan satu nomor ini dulu ya. Yeah.